Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salli wa usallimu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kalau kita ditanya, kenapa saya kalau berdoa kepada Allah namun doa itu tak kunjung diijabahi oleh Allah, namun doa itu tak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya meminta ini, saya meminta itu. Tapi apa? Allah enggak mengabulkan. Allah belum mengabulkan. Allah belum mengijabahi doa itu. Stop dulu. Mari kita merenung. Mari kita berpikir apa yang selama ini telah kita lakukan. Apa yang selama ini telah kita kerjakan? Di mana kita bekerja? Di mana kita mencari nafkah untuk keluarga kita? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tak kunjung mengijabahi doa kita? Ingat salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyebutkan seseorang yutilus safar. Dia itu melakukan safar yang sangat jauh sekali. Asy'atha aghbar. Dia itu acak-acakan rambutnya, aghbar dan berdebu. Kemudian apa? Yamuddu yadayhi ila sama. Dia mengangkat tangannya ke atas memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah dan mengangkat tangannya ke atas. Kata dia, ya Rabb, wahai Allah, wahai Rabbku, kabulkanlah doaku. Dia meminta kepada Allah dan meminta dikabulkan. Akan tapi apa kata Rasulullah? Wa mat'amuhu haram. Akan tapi makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, dan minumannya itu haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia itu gizinya itu dari hal-hal yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa dia kalau dia makan yang haram dan dia minumnya itu haram dan dia itu gizinya juga haram? Mustahil, kata Rasulullah, Allah kabulkan. Jadi kalau kita meminta kepada Allah dan doanya tak kunjung diijabahi, dikabulkan, maka ingat, kita dengan apa kita makan? Apakah hal-hal yang Allah haramkan, makanan yang Allah haramkan kita masukkan ke perut kita, ataukah yang halal? Padahal kalau ada seseorang meminta kepada Allah mengangkat tangannya, apalagi dia melakukan safar yang jauh, itu salah satu sebab Allah ijabahi doa kita, mengangkat tangan. Dan bahkan apa kata Rasulullah, innallaha hayyun karim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha pemalu dan Maha dermawan. Allah. Apa yastahi idza rafa'al 'abdu yadayhi? Allah Subhanahu wa taala malu ketika ada seorang hamba mengangkat kedua tangannya, kedua telapak tangannya ke atas meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, ayyaruddahu masifra. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apa-apa. Allah Subhanahu wa taala malu jika tidak mengijabahi doa dia. Kata Rasulullah. Akan tapi apa? Walaupun dia mengangkat tangan, walaupun dia itu letih melakukan safar yang sangat jauh, akan tapi kalau makannya haram dan minumannya haram, fa anna yustajabu lidzalik, maka mustahil Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa dia. Maka ingat, tinggalkan yang haram. Rasulullah SAW bersabda, ayyuma ayyulahmin, daging apa saja yang tumbuh min suhtin, dari suatu hal yang haram, fannaru aula bihi, maka neraka itu lebih berhak bagi dia. Mungkin yang sedikit ini bermanfaat. Mari kita tinggalkan makanan yang haram, riba, pencurian, semuanya hal-hal yang Allah haramkan dari muamalah yang Allah enggak bolehkan, tinggalkan sekarang juga. Mari kita makan yang halal dan Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi doa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.